Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan arkanul iman sampai pada rukun iman yang kelima. Kita masih dalam pembahasan rukun iman yang kelima, wahwal iman bil yaumil akhir, mengimani hari akhir. Telah kita baca penjelasan Syekh hafizahullah taala, demikian pula tambahan-tambahan faedah tentang pembahasan ini. Ada beberapa sisa tambahan faedah terkait dengan al-iman atau mengimani hari akhir. Setelah pada pertemuan terakhir kita sebutkan bahwasannya beriman kepada hari akhir mencakup mengimani seluruh atau apa yang terjadi ba'dal maut, setelah kematian, apa yang terjadi di alam barzakh, adanya fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, dan seterusnya. Kemudian juga beriman dengan hari kiamat, hancurnya kehidupan di langit dan di bumi kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan. Kemudian dibangkitkan kembali manusia untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang telah dia kerjakan di dunia. Sampai kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir tentang mauqif di padang mahsyar. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menghisabnya. Kemudian apa yang terjadi setelah mauqif di padang mahsyar? Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya yang akan dialami oleh manusia hidzalikal mauqif atau di hari itu setelah mereka berkumpul di padang mahsyar dan mengalami kondisi yang begitu dahsyat, mengerikan, mereka berharap agar segera untuk dihisab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghisab mereka. Dan ini adalah salah satu yang akan dialami oleh manusia, bahwasanya mereka nanti akan mengalami al-hisab. Mahwal hisab, apa itu al-hisab yang akan dialami nanti pada hari akhir. Al-hisab lughatan al-adad. Hisab secara bahasa artinya adad, bilangan, hitungan. Sehingga ilmu matematika dikatakan hisab, pelajaran hisab, menghitung. Adapun hisab secara syariat, hisab yang akan dialami oleh manusia pada hari akhir nanti, adalah itla'ullah ibadahu ala a'malihim. Makna hisab adalah Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada hamba-hambanya amalan-amalan yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada hamba-hambanya yang mereka telah lupa dengan amalan-amalan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkannya, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Pada hari Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka semuanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan atau memberitakan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Ahsahullah, Allah telah mengumpulkannya, mencatatnya. Wanasuh, dan mereka manusia padahal telah melupakannya. Hada makna al-hisab, ini makna al-hisab. Sekecil apapun amalan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatkannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa wudi'al kitab fatara al-mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wawajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah Alkitab, catatan amalan, maka orang-orang yang mujrim, mereka melihat dalam keadaan takut dengan isi kitab tersebut, isi dari catatan amalannya, dan mereka berkata, duhai kira'ab, ya wailatana, duhai kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, semua tercatat, tidak terlewatkan, baik dari ucapan ataupun perbuatan. Illa ahsaha, kecuali tercatat di situ. Terkumpul di dalam catatan amalan. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang telah dikerjakan hadira, ada di dalam catatan tersebut. Wa la yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Hadza huwal hisab, ini hisab. Dan seorang ada yang akan mengalami hisab yang berat, yang sulit, dan juga ada yang mengalaminya dengan mudah. Fayakunul hisab mutafawit bainal ibad. Hisab itu berbeda-beda antar hamba, satu dengan yang lainnya. Ada yang berat, sulit hisabnya, ada yang ringan, mudah hisabnya. Bagaimana hisab yang ringan, hisab yang mudah? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, bahwasanya Nabi SAW beliau berdoa di dalam sholatnya. Di antara doa yang beliau ucapkan, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, mal hisabul yasir? Bagaimana hisab yang mudah itu? Maka beliau menjawab, an yandhura fi kitabi fayatajawaz anhu. Yaitu dia melihat kitabnya, ya, kemudian dimaafkan, tidak dipersulit. Ini orang yang mengalami hisab yang mudah, hisab yang yasir, sekedar diperlihatkan amalannya, catatan amalannya. Ini hisab yang yasir, hisab yang mudah. Bagaimana bentuk hisab secara umum bagi kaum mukminin atau bagi seorang mukmin? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tentang sifat hisab bagi seorang mukmin. Qala rahimahullah, wasfuhu ay wasful hisab lil mukmin sifat hisab bagi seorang mukmin. An Allah yakhlu bihi fayuqarriruhu bidhunubi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berkhulwa dengan seorang mukmin. Allah mendekatnya, fayuqarriruhu. bidzunubihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dosa-dosa orang ini. Dosa-dosa seorang mukmin yang menjadikan seorang mukmin tersebut mengakui dosa-dosanya. Hatta idza ra'a annahu qad halak, sampai seorang mukmin ini menduga dia sudah binasa ini. Saking banyaknya dosa, pelanggaran, sehingga dia merasa ini sudah binasa ini, celaka. Allah sebutkan dosanya ini dan seterusnya. Qala Allahu lahu, dalam keadaan dia merasa dirinya akan binasa karena banyaknya dosa yang telah dia kerjakan ketika di dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman atau mengatakan kepadanya, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum fayu'ta kitab hasanati. Satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menutupi dosa-dosamu ini di dunia, tidak terbongkar oleh manusia yang lainnya, tidak terlihat oleh manusia yang lainnya. Allah katakan, aku telah tutupi dosa-dosa engkau ketika di dunia, dan pada hari ini aku telah mengampunimu. Demikian yang Allah katakan kepada seorang mukmin ketika dihisab seorang mukmin ini. Ketika diperlihatkan amalan-amalannya ketika di dunia, dan hamba mukmin tersebut menduga dia akan binasa celaka saking banyaknya dosa, kemudian Allah mengatakan, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, dan pada hari ini aku telah mengampuninya. Kemudian seorang mukmin tersebut diberikan kitabnya, atau diberikan catatan amal baiknya. Ini gambaran hisab bagi seorang mukmin pada hari kiamat. Bagaimana hisab yang asir, hisab yang sulit, hisab yang berat? Yaitu hisab yang akan diterima oleh orang-orang kafir, orang-orang munafikun. Bagaimana gambaran hisab tersebut? Atau bagaimana gambaran hisab orang-orang kafir dan orang-orang munafikun? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wa amal kuffar wal munafikun fayunada bihim ala ru'usil khalaik. Haulai alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullah ala adh-dhalimin. Bagaimana hisab orang-orang kafir dan orang-orang munafik? Disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang hisab orang-orang kafir dan orang-orang munafik, bahwasanya mereka pada hari kiamat nanti akan dipanggil, diseru di depan para makhluk. Orang-orang kafir, orang-orang munafik akan diseru di depan para makhluk, kemudian dikatakan kepada mereka, pada orang-orang kafir dan orang-orang munafikun, Haulai alladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang telah mendustakan Rabb-nya. Ala la'natullah 'alal zalimin. Ketahuilah lanat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Mereka orang-orang yang zalim, yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Dipanggil, diseru di depan para makhluk, kemudian dikatakan, inilah orang-orang yang telah mendustakan Rabb-nya. Dan ketahuilah bahwasannya laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Dan hisab untuk mereka untuk orang-orang kafir bukanlah seperti hisab seperti yang dialami oleh orang yang mukmin. Orang-orang kafir tidak dihisab seperti dihisabnya orang mukmin yang dihitung mana amalan yang baik, mana amalan yang buruk. Ini hisabnya seorang yang mukmin. Dihitung amalan yang baik, amalan yang buruk. Adapun orang-orang kafir tidak demikian. Akan tetapi dihitung amalan-amalan mereka, atau sebelumnya kenapa tidak dihisab seperti hisabnya orang yang dihitung amalan baiknya dan amalan buruknya? Karena orang-orang kafir la hasanata lahum, tidak ada kebaikan. Akan tetapi hisab untuk mereka adalah seperti yang tadi disebutkan dalam hadis yang sahih. Diseru di tengah-tengah makhluk dengan seruan yang telah kita bacakan tadi. Tu'addu a'maluhum wa tuhsa fayuwaqqafuna 'alaiha wa yuqarriruna biha wa jazawna biha. Amalan mereka dihitung, kemudian mereka mengakui apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia, kemudian langsung dibalas wajau nabiha, dan dibalas amalan buruk mereka ketika di dunia. Adapun hasanah kebaikan, fala hasanata lahum, mereka sama sekali tidak ada kebaikan. Orang yang kafir la hasanata lahum, tidak ada kebaikan sedikit pun di akhirat nanti. Semua amal solehnya gugur, tidak berguna, karena tidak adanya keimanan. Dan ini adalah hisab yang asir, hisab yang sangat berat, hisab yang sangat sulit, yang mereka ketika diperlihatkan amalan-amalan tersebut menyesal. akan tetapi tidak berguna penyesalan di hari itu. Dan hisab pada hari kiamat nanti itu umum untuk seluruh manusia kecuali yang Allah kecualikan. Ada beberapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan, tidak dihisab pada hari kiamat, tidak mengalami proses hisab, dan bahkan tidak mengalami proses azab. Siapa mereka? Mereka adalah yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, wahum sab'un alfan min hadhil ummah, 70,000 orang dari umat ini. Ada 70,000 orang dari umat ini yang tidak akan mengalami hisab, tidak pula azab. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya, humul ladzina la yastarqun, tidak meminta diruqyah, wala yatatayyarun, tidak melakukan tiarah. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang bertawakal kepada Rabbnya, orang-orang yang la yastarkun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini diantara sifat-sifat 70,000 orang yang tidak akan dihisab dan tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Di antara umat ini ada yang disebutkan namanya manhu Ukasyah ibnu Mihsan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis ini, menyebutkan siapa itu 70,000 orang tersebut, kemudian Ukasyah bin Mihsan berdiri, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, wahai Rasulullah, berdoa kepada Allah agar aku termasuk dari 70,000 tersebut. Kemudian beliau mengatakan, anta minhum, engkau termasuk. Dari 70,000 tersebut ada yang disebutkan namanya ini, Ukasyah bin Mihsan. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat Ahmad secara marfu' bahwasanya anna ma'a kulli wahidin 70,000, dan bahwasanya dari atau bersama setiap salah satu dari 70,000 tersebut, ya, setiap satunya bersama mereka ada 70,000 juga. Nas'alallaha min fadlih. Kita memohon karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk dari golongan tersebut. hadis-hadis ini menunjukkan bahwasannya ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kecualikan tidak dihisab, bahkan tidak diazab. Kemudian siapakah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti? Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah hadhil ummah, umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah al-maqdi bainahum bainal khalaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini umat yang terakhir, tetapi yang mendahului pada hari kiamat nanti dalam hal hisab. Qabla al-khalaik, sebelum makhluk-makhluk yang lainnya. Dan ini termasuk daripada keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi orang-orang yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat sebelum umat-umat yang lainnya. Dalam hadis yang lain dikatakan, nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Kita ini akhir umat, umat yang terakhir, akan tetapi orang yang pertama kali akan dihisab. Al-hadith, hadis sahih. Dan termasuk daripada hisab adalah ijra'il qisas. Termasuk daripada hisab adalah adanya qisas. Qisas antara hamba. Sehingga orang yang terzalimi akan mendapatkan haknya dari orang yang telah menzaliminya. Ini termasuk daripada bagian hisab. Bahkan kambing yang tidak bertanduk akan mendapatkan haknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadal syatil jalha minasyatil qarna. Sungguh akan diberikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat nanti. Sampai-sampai akan dikisos antara kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Sebagai bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu bentuk hisab pada hari kiamat adalah ijra al qisas, adanya qisas bainal ibad, antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya. Yang terzalimi akan mendapatkan haknya dari orang yang menzaliminya. Orang yang menzaliminya akan membayarnya. Dengan apa dia membayarnya? Dengan amalnya, dengan kebaikannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di akhirat nanti akan ada orang-orang yang muflisun, orang-orang yang bangkrut, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholat, puasa, sedekah, berbagai macam amal kebaikan, akan tetapi dia mendzalimi si fulan, si Alan, dia mengambil barang si fulan tanpa hak, ya. Memakan harta si fulan tanpa hak dan seterusnya. Dia telah memukul si fulan, mendzalimi si fulan, ya. Nah, sehingga habis amalannya untuk membayar, ya, kezoliman yang telah dia lakukan kepada hamba yang lainnya. Dan ini termasuk daripada bagian hisab, ya. Adanya kisos pada hari kiamat. Kemudian, apa amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat? Amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatuh, salatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amalu wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama kali akan dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalannya. Jika sholatnya jelek, buruk, maka akan rusak seluruh amalannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah shalah, yaqulullahu ta'ala li malaikatihi unduru li salati 'abdi atammaha am naqasaha, fa in kana tamatan kutibat lahu tama, wa in kana naqas minha shay'an qala Allah undur hal li 'abdi min tatawwu'in, fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatah min tatawwu'ihi summa tu'khadhul a'malu 'ala dhalik. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat atas seorang hamba adalah salatnya. Allah akan mengatakan, lihat salatnya. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, lihat salat hambaku, apakah dia menyempurnakannya ataukah dia kurang dalam salatnya. Ya. Kalau seandainya sempurna, maka tulis secara sempurna. Dan kalau kurang, maka Allah mengatakan kepada malaikat, unduru, lihatlah apakah dia memiliki sholat-sholat sunnah. Kalau dia memiliki tatawwu', amalan-amalan sunnah, maka sempurnakanlah sholat hambaku dengan sunnah-sunnah ini. Ini keutamaan seseorang melakukan sholat-sholat sunnah, ya, akan menyempurnakan sholat-sholat wajibnya yang kurang. Wahada, dan ini amalan yang akan pertama kali Allah hisab pada hari kiamat. Adapun yang pertama kali Allah hisab dari seorang hamba yang berkaitan dengan hamba yang lainnya, yang pertama kali Allah akan hisab adalah tentang masalah dima, tentang masalah darah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqdu bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Awal yang Allah subhanahu wa ta'ala akan hisab di antara manusia pada hari kiamat, ya, adalah tentang ad-dima, ya, yang Allah akan perhitungkan dari manusia, ya, yang terjadi di antar mereka, ya. Yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala akan sidang, ya, Allah hisab adalah tentang perkara ad-dima, tentang perkara darah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Naam al-khulasah, kita meyakini dan mengimani bahwasannya di antara perkara yang akan terjadi pada hari kiamat nanti secara rinci, di antaranya adalah tentang perkara al-hisab. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, taib yang berikutnya adalah tentang waznul a'mal, atau sebelumnya adalah tentang i'ta'u suha'if, akan diberikannya catatan-catatan amal ketika di dunia. Namun insyaallah penjelasan ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.